Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang enggak bisa kita hitung. Nikmat yang senantiasa berada di setiap derap langkah kita dan hembusan nafas kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala hal yang kita butuhkan untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur ketika Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang Allah firman, majelis yang Nabi SAW sabdakan, nazalat alaihi musakinah, ketenangan itu turun di majelis. Ogosyathumur rahmah, dan rahmat Allah itu meliputi orang-orang yang ada di majelis tersebut. Wahaffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi mereka. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Hadirin Allah muliakan, ini nikmat yang mahal, ini nikmat yang mewah, yang gak bisa dinilai dengan harta dunia. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Al-Imam Abu Hanifah pernah menyatakan bahwa saya mendapatkan ilmu dengan bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Seringkali kita lupa untuk bersyukur. Kita fokus bagaimana mendapatkan, tapi kita kurang fokus bagaimana cara bersyukur ketika telah mendapatkan hal tersebut. Padahal PR kita bukan hanya bagaimana mendapatkan, tapi juga bagaimana bersyukur, bagaimana menggunakan. Karena kalau kita tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut, dan apabila kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dan jamaah, ikhwan dan akhwat, hendaknya selalu kita pikirkan bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersyukur. Dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Dinasihatkan oleh Imam Al-Anjuri, salah satu ulama madzhab Syafi'i, dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, ini poin ini hadirin. Bagaimana penuntut ilmu itu inizdada ilman khafa min thabatil hujjah. Apabila ilmunya bertambah, dia tuh takut mempertanggungjawabkan ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan ilmu, harus ada rasa takut di dalam hati kita, dan itu sebagai alat kontrol. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan faedah ini, ilmu ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena pertanyaan di hari kiamat itu dua hadirin. Wa'an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana gak mau ngaji juga bukan solusi. Jadi jangan berpikir kalau begitu kayaknya ini kajian terakhir aku Pak Ustadz, aku berat Ustadz. Sama aja, kalau kita gak mau ngaji kita kena pertanyaan pertama wa'an ilmihi, dia kan ditanya tentang ilmunya. Itu bagi orang-orang yang gak mau ngaji gagal udah, failed di pertanyaan pertama. Lalu yang tidak mempertanggungjawabkan ilmunya kena di pertanyaan kedua, madza amila bih, bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Oleh karena itu hendaknya kita selalu memikirkan dua hal ini, dua hal ini, dua hal ini. In izdada ilman khafa min thabatil hujjah, apabila ilmunya bertambah maka dia khawatir bagaimana mempertanggungjawabkan ilmunya di sisi Allah, bagaimana mempertanggungjawabkan ilmunya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Laisal ilmu bikathrati riwayah, ilmu itu bagaimana, bukan tentang bagaimana memperbanyak periwayatan, memperbanyak maklumat, memperbanyak menyampaikan atau mendengarkan, tapi inti ilmu adalah bertambahnya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan jaga syahadatin kita, dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang sangat fenomenal Riyadhus Salihin, buku yang mengajarkan bagaimana seorang muslim harus bersikap, harus melangkah, harus berbicara, harus berpikir dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga seberat apapun masalah mereka, mereka hidup bak hidup di sebuah taman, dari taman-taman surga dunia, tamannya orang-orang soleh, Riyadhus Salihin. Ini tempatnya orang-orang soleh meningkatkan imannya, ketakwaannya, ilmunya, dan bagaimana mengamalkan hal tersebut. Oleh karena itu marilah kita kembali bersama beliau. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke hadith syafa'ah, hadith Hudzaifah dan Abu Hurairah. Dan insyaAllah kita masuk ke bagaimana manusia itu berusaha mencari sosok berikutnya setelah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Nabi Nuh. Assalamualaikum. Wa iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi babil amri bi ada'il amanah wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء يعمد إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحيم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. جزاكم الله خيرا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama hari yang sangat menakutkan, hari di mana matahari berada satu mil di atas kita, hari di mana seseorang sibuk dengan keringatnya masing-masing, ada yang berada di atau ada yang sampai di mata kakinya, ada yang di betis, ada yang di lutut, bahkan ada yang terlelap dan tenggelam dengan keringatnya sendiri, dan semua sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita dan dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia. Hadirin Allah muliakan, dan hal itu terjadi bukan satu dua saat, tapi dalam waktu yang sangat lama, sehingga manusia berusaha mencari seseorang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Mereka datang ke Nabi Adam. Anak akan mencari ayahnya, hadirin. Dan ayah kita adalah Nabi Adam AS. Tapi ternyata ayah kita gak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena lepas tanggung jawab, bukan karena gak membantu, tapi beliau menyampaikan bahwa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdabu qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlah. Rabku sedang marah pada hari ini dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang setelahnya. Hari ini berbeda. Hari ini menakutkan. Hari ini mencekam. Sedangkan saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Dalam riwayat, siapakah yang mengeluarkan kalian dari surga kalau bukan karena kesalahan saya? Satu kesalahan, tapi sudah membuat seorang nabi itu tidak berani di hadapan Rabbul Alamin pada hari tersebut. Maka Nabi Adam menyarankan agar kita semua pergi ke Nabi Nuh, awalul rusul, rasul pertama. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh dan menyampaikan hajat mereka dan meminta rasa iba dari Nabi Nuh. Kata mereka, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kita sekarang, kata mereka. Dan kita di antara mereka, kan manusia, kita manusia. Maka coba renungkan hadis ini, jamaah sekalian. Ini bukan kita nggak bicara tentang si A, tentang si B, tentang si C, tentang si D. Kita nggak bicara orang di kutub utara atau kutub selatan, bagaimana orang di Venezuela, bagaimana orang di Kenya. Ini manusia. Kalau kita merasa manusia, berarti kita ada di dalam rombongan tersebut. Kita datang kepada Nabi Nuh berharap semoga beliau mau memberikan syafaat untuk kita. Tapi ternyata nggak dikasih. Justru beliau beralasan bahwa beliau pernah melakukan kesalahan. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa kesalahannya adalah doa. Ketika beliau mendoakan atau beliau berdoa untuk ampunan pada anaknya. Dan ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah sudah maafkan. Tapi itu tidak membuat Nabi Nuh untuk tidak sungkan kepada Allah pada hari kiamat tersebut. Maka Nabi Nuh menyampaikan kepada manusia, menyampaikan kepada kita, idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, pergilah kalian ke anakku Ibrahim, ialah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Khalil, khalil adalah tingkatan cinta yang tertinggi. Khalil. Atau khalil itu lebih tinggi daripada habib. Jadi khullah itu maqam yang lebih tinggi daripada mahabbah. Sama-sama rasa cinta, tapi ini lebih di atas daripada mahabbah. Dan yang menyandang gelar khalilnya Allah hanya dua sosok manusia. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu berikutnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Di closing statement dari ayat tersebut Allah berfirman, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Jadi, dan semua tahu. Maka diarahkan ke Nabi Ibrahim. Qala fayatuna Ibrahim fayaqulu Ibrahim. Maka manusia pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada datang tuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Lalu dalam riwayat mereka mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah nabiyullah. Engkau adalah salah satu nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih. Kekasih Rabbul Alamin. Dan nas di dalam ayat tadi, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Dan itu yang diangkat oleh manusia. Lihat sebuah lobby yang sangat sangat menarik. Kalimat tepat yang diajukan. Karena seluruh manusia meminta kepada Nabi Ibrahim. Dengan semua kepentingannya. Semua mengingat dosa-dosanya, kekhilafannya. Semua diliputi ketakutan yang gak pernah dirasakan sebelumnya. Ahli lobby papan atas ada di sana, PR paling jago ada di sana, jubir-jubir presiden ada pada hari itu, dan semua mengajukan, semua minta kepada, mereka bicara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya enggak heran, sangat tepat mukaddimahnya tuh tepat. Engkau adalah Nabiullah dan engkau adalah Khalilullah, engkau adalah Nabi Allah dan engkau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ishfa'lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Tolong mintakan syafaat kepada Rabbmu untuk kondisi kita sekarang. Kita bingung, kita takut, kita enggak ngerti mau ngapain. Lalu mereka memelas kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan, ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kita sekarang? Apa enggak kasihan sama kita? Mana apa enggak iba melihat kita? Bayangkan kita semua ingat dosa-dosa kita. Ingat berapa kali kita gak sholat, berapa kali kita gak puasa Ramadan. Mungkin ada di antara kita berzina, lalu ada melakukan maksiat, mungkin minum A, minum B, minum C, ngisep A, ngisep B, ngisep C. Dan hari yang dijanjikan itu tiba, kita dibangkitkan. Maka kita semua bertanya, meminta kepada Nabi Ibrahim, ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kita sekarang? Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, orang yang sangat sangat sangat sangat baik, yang penuh rasa iba. Apakah beliau mewujudkan harapan kita? Nabi Ibrahim mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Wahai manusia, Rabbku sedang marah pada hari ini dengan amarah yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan terulang berikutnya. Hari ini beda. Hari ini mencekam. Jangan samakan hari ini dengan hari yang sebelumnya atau hari setelahnya. Ini hari beda. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabat. Dan aku telah melakukan aku telah berbohong dengan 3 kebohongan. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku telah melakukan 3 kebohongan. Dalam riwayat, lastu bisahibi dhalik, innama kuntu khalilan min wara'a wara'a. Jadi kata, lastu bisahibi dhalik, innama kuntu khalilan min wara'a wara'a. Saya enggak berhak di posisi itu. Saya enggak berhak di posisi itu. Aku adalah khalil, betul. Tapi wara'a wara'. Apa arti wara'a wara'? Lastu bitilkan darajat rafi'ah. Jadi saya bukan di posisi atau di kedudukan yang sangat tinggi itu. Lastu bitilkan darajat rafi'ah. Saya bukan orang yang berada di posisi setinggi itu. Lihat ketawaduan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya bukan di posisi setinggi itu. Dan Nabi Ibrahim pun menolak dan mengarahkan ke pihak lain. Hadirin Allah muliakan, yang menggelitik diri kita tentu saja ketika beliau mengaku melakukan 3 kebohongan. Pertanyaan, apakah benar seorang Nabi yang begitu luar biasa, kekasih Allah, melakukan kebohongan? Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Apa yang beliau maksud dengan kebohongan? Jamaah yang semoga Allah muliakan, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud 3 kebohongan itu bukan benar-benar bohong sebagaimana yang kita lakukan, bukan 3 kali, bukan 4 kali, tapi ratusan kali. Bukan seperti kita. Tapi yang dimaksud adalah tauriyah, ma'aril. Artinya sebuah kata atau kalimat yang multi tafsir. Beliau mengarahkan ke kanan, tapi pendengar memahami ke kiri. Dan itu memang by design. Bukan salah paham spontanitas. Tapi itu by design. Memang disengaja. Kita mengucapkan satu kata atau satu kalimat, tujuan kita ke kanan, tapi dipahami orang ke kiri. Tujuan kita ke atas, dipahami orang ke bawah. Dan itu kita sengaja sebagai pembicara. Bohong? Enggak. Mari kita lihat contohnya. Apa 3 case yang dimaksud atau 3 hal yang dimaksud? Yang pertama, hadirin Allah muliakan, adalah ucapan beliau, inni saqim. Inni saqim. Aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Jadi ucapan beliau dalam surat As-Saffat, surat As-Saffat 89. Faqala inni saqim. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan, saya sedang sakit. Apa yang dimaksud dan apa cerita di balik ayat ini? Jadi cerita singkatnya, long story shortnya, teman-teman sekalian, bahwa kaumnya punya perayaan Id yang isinya kesyirikan pada saat itu. Lalu mereka mau datang ke acara tersebut. Lalu mereka mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ikut ke acara itu. Maka ketika diajak, singkat cerita, beliau beralasan, faqala inni saqim. Beliau sampaikan, saya sedang sakit. Apakah beliau sakit, pusing, demam, dan sebagainya, mungkin harus antigen dan PCR dan lain-lain? Enggak. Kalau gitu beliau bohong dong. Enggak juga. Karena yang dimaksud saya sedang sakit adalah diantara keterangan para ulama, saya sakit hati. Mendengar dan melihat Allah disekutukan. Saya sakit, hati saya sakit. Gitu. Hati saya sakit dengan acara-acara kesyirikan seperti itu. Hati saya sakit. Bohong? Enggak. Tapi mayoritas pendengar ketika mendengar kalimat saya sakit, maka mereka berpikir hati Ibrahim yang lagi, Nabi Ibrahim, atau hati pembicara yang lagi sakit? Enggak. Bro, gimana kondisi lo bro? Ya gue lagi sakit nih. Orang mikir sakit hati? Enggak. Mungkin demam dan seterusnya. Bukan tiba-tiba yang nanya langsung pakai masker gitu. Jadi orang berpikir sakit, sakit fisik. Padahal enggak. Ini bukan sakit fisik. Ini hati yang sakit ketika melihat Allah disekutukan, Allah mereka melakukan kesyirikan, dan dengan kalimat tersebut Nabi Ibrahim AS terbebas dari ajakan itu. Surat As-Saffat ayat 89. Bohong? Gimana? Antum menilai bohong atau tidak? Tidak. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada kebohongan di sana. Tapi disengaja? Ya, disengaja. Ini permainan kata. Untuk ngeles yang syar'i gitu. Jadi ngeles ternyata yang syar'i juga hadirin. Ya, banyak-banyak belajar begini deh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam surat Al-Anbiya bal fa'alahu kabirhum hadza. Kita lihat dari ayat ke-62-nya. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kita tahu Nabi berhala mereka rusak, hancur, dan ditinggal yang tersisa cuma yang paling besar. Pernah dengar kan cerita itu kan? Masih ingat kan? Apa dulu di madrasah bolos juga, jadi gak tahu cerita itu. Ini kan cerita pertama kali kita dengar di madrasah, di TPA gitu ya, atau di SD. Berhalanya dihancurkan semua, tersisa yang paling besar. Ingat gak sih? Ingat ya? Oke. Terus kan ditanya, diinterogasi Nabi Ibrahim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini ke berhala-berhala kami wahai Ibrahim? Apakah engkau melakukannya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Apa kata beliau? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukan ini. Maka tanyakan kepada patung besar itu jika mereka dapat berbicara. Jika mereka dapat berbicara. Jadi kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya patung atau melainkan patung itu yang melakukan. Yang paling besar itu yang melakukan. Tanya kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Ini bohong apa enggak? Bohong apa enggak? Oke, yang bilang enggak tolong jelaskan. Kayaknya bohong deh Pak Ustaz. Ini bohong apa enggak? Emang patung ini melakukan? Enggak. Yang melakukan siapa? Nabi Ibrahim AS. Terus, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Oke. Sekali lagi, bohong apa enggak nih teman-teman? Yang melakukan siapa? Patung ini melakukan enggak? Enggak. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Melainkan sesungguhnya patung ini yang melakukannya. Berarti ini bohong apa enggak? Bohong. Antum berani bilang Nabi Ibrahim bohong? sendiri dari jawaban antum. Gimana, bohong apa enggak? Siapa yang bisa jelasin? Siapa yang bisa jelasin? Siapa yang bisa jelasin? Ini bohong apa enggak? Gimana sih? Atau punya pendirian apa enggak sih? Ya udah jelasin aja. Oke, okay, antum. Ini jelasin. Tolong pisang sasi sari. Mana tadi angkat tangan? Gimana ceritanya? Kenapa? Apa tuh? Iya. Kenapa? Oke, masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, seperti yang beliau kurang lebih seperti yang beliau sampaikan. Jelas semua ya? Gimana sih Antoni? Ya Allah. Hadiah. Buat sarapan, beneran. Betul. Ini ambil antum. Ini sarapan saya. Antum telah ngambil sarapan saya. Tapi saya dihitung, apa Pak Vincent? Betul. Cukuran. Jangan dijual ya? Dan ini bagi-bagi. Ya, jazakallahu khairan. Makasih. Ya, hadirin Allah muliakan. Jadi ini kalimat ada apa? Ada yang disembunyi apa? Ini kalimat tuh ada behind the scene-nya gitu loh. Jadi bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi melainkan ini adalah perbuatan dari berhala yang paling besar. Jika memang berhala-berhala ini sesuai dengan keyakinan kalian, gitu loh. Ketika kalian menyembah mereka, menginikan mereka, ya Tuhan harusnya kan maha mampu melakukan segalanya. Tapi kalau kalian gak percaya, dia gak bisa, lah kok disembah gitu loh. Kok disembah? Ini bukan pure statement, ini argumentasi gitu loh. Jadi kalau bahasa usulnya law salamna jadala, kalau kita terima keyakinan kalian bahwa ini adalah apa sesembahan, maka konsekuensinya dia bisa lakukan ini semua. Dan ketika kalian nggak percaya dia bisa melakukan ini, berarti seharusnya gugurlah keyakinan kalian pada saat kalian menyembah dia, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, baik yang besar maupun yang kecil nggak bisa mempertahankan dirinya, gitu loh, nggak bisa. Yang besar nggak bisa ngancurin yang lain. Lalu gimana menolong kalian, gimana ngebantu kalian dan seterusnya. Lalu kan kalau penggalan berikutnya kan fas'aluhum in kanu yantikun, tanya aja langsung kalau mereka bisa bicara. Gitu. Kalau mereka bisa bicara gitu loh. In kanu yantikun, kalau mereka bisa bicara. Sejatinya mereka enggak bisa bicara. Ya udah enggak bisa nanya gitu loh. Dan Nabi Ibrahim kan enggak mengatakan saya pelakunya, enggak. Beliau enggak mengatakan lastu ana. Enggak bilang gitu. Kalau beliau bilang lastu ana mungkin bohong. Tapi beliau enggak mengatakan bukan saya. Tapi beliau katakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Makanya ini bukan sebuah kebohongan. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Jelas enggak? Oke, semoga Allah kasih pemahaman buat kita. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sangat jeli dan jago dalam bicara. Beliau tuh punya kecerdasan linguistik yang luar biasa. Makanya setiap kata Jadi kalau masuk ke kotak ini, itu setiap kata harus diperhitungkan. Karena perbedaan bohong atau enggak itu di setiap katanya. Beliau kan enggak mengatakan enggak, bukan saya. Tapi dia, bukan. Tapi bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Gitu. Jadi itu dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan masuk ke bab tauriyah. Pokoknya orang yang mau menggunakan metode ini tuh harus punya kemampuan bicara yang bagus. Kalau belepotan gak bakal bisa, udah ketahuan duluan. Gak deng. Sebentar gitu. Kalau berantakan semua gitu. Gak deng gitu kan. Kan suka gitu. Jadi beliau tuh cepat. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Enggak. Ini seni berargumentasi. Untuk membuka akal sehat mereka, gak bisa Anda beribadah kepada mereka. Gak bisa. Oh, kalian sendiri yakin kok mereka gak bisa lakukan itu. Kalian tuh yakin. Mereka gak bisa lakukan itu. Taip. Yang ketiga, itu kebohongan quote and quote yang kedua. Yang ketiga adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masuk ke Mesir bersama istri beliau Sarah. Lalu istrinya ditaksir oleh penguasa Mesir pada saat itu. Lalu beliau ketika ditanya, beliau katakan innaha ukhti atau hiya ukhti. Ketika ditanya, ini wanita siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini ukhti, ini saudariku. Padahal ini adalah istriku. Tapi dinamakan tapi beliau menyampaikan ini saudariku. Bohong apa tidak? Tidak. Karena yang dimaksud saudariku adalah saudari seiman, bukan saudari kandung. Tapi lagi-lagi, memang by design beliau menggunakan sebuah kalimat, maksud beliau ke kanan tapi dipahami ke kiri, dan itu memang dikondisikan. Jelas ini. Jadi bohong apa tidak? Tidak bohong. Nah, pertanyaannya simpel. Kenapa Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut? Coba antum semua di posisi Nabi Ibrahim. Antum akan jawab apa? Antum tahu ada pihak yang ngincar istri antum. Lalu ditanya, ini wanita siapa? Jawaban antum apa? Tunggu. Antum udah punya istri belum? Ya susah emang ya, menghayalkan sesuatu yang gak dimiliki ya. Semoga Allah tolong antum lah. Oke, okay. balik lagi. Enggak, oke, okay. Anggap aja antum punya ya. Kalau ditanya, kita tahu nih, ini orang ngincar istri kita. Ditanya, ini wanita ini siapa? Jawaban antum apa? Antum jawab atau langsung kabur sih? Terus tinggalin istri antum di situ? Ya Allah. Nggak, jawab antum apa? Istri apa saudari? Istri apa ukhti? Tapi Nabi Ibrahim jawabannya apa? Ukhti. Jadi sekali lagi, ketika antum berada di posisi Nabi Ibrahim, misalnya di tempat apa gitu, tiba lagi jalan berdua sama istri, lalu ada yang nyamperin terus tanya, ini siapa? Jawabannya itu apa? Dan kita tahu dia ngincer istri antum. Jawabannya itu apa? Istri apa? Ukhti? Istri, Masya Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim, istri apa ukhti? Ukhti. Berarti kira-kira siapa yang pintar, siapa yang sebaliknya? Oke. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa? Mumpung sarapan saya masih ada sisa satu. Jadi kalau jawab benar berarti clear saya gak punya sarapan pagi ini. Antum apa? Itu referensinya mana? Ilham. Agak meragukan ya. jauh banget atau bawa mic sendiri dari rumah? Anda sarapan apa ya? Mana sih? Belum, baru sampai situ. Itu yang dekat-dekat dulu deh. Siapa yang dekat-dekat mau jawab? Atau entah berdiri maju aja. Berdiri suara keras saya, enggak usah pakai mic lah. Saudari saya, orang akan lebih respect karena ada ikatan batin seperti itu. Beda halnya dengan suami dengan istri. Antum diomelin sama yang belakang loh. Oke, referensinya apa? Yang senang mengganggu istri orang, riwayatnya dari Sirah Nabawiyah Rahil Al-Makhtum. Jazakallahu khairan. Nama itu siapa? Muhammad Ridwan. Ada hubungan apa sama Firaun? Gak ada. Oke. Ya, jazakallahu khairan ini. Antum dapat sarapan saya. Fadhal, syukran. Ya, ada beberapa khilaf para ulama, di antaranya sebagaimana yang Mas Ridwan jazakallahu khairan sampaikan bahwa penguasa Mesir Firaun, ini bukan Firaun Nabi Musa ya. Firaun kan Ramses, gelar untuk raja Mesir. Jadi raja Mesir pada saat itu atau Firaun pada saat itu bukan Firaun Nabi Musa sekali lagi. Karena Firaun itu bukan nama orang tapi raja Mesir. Itu punya keanehan gitu loh. Di kejiwaannya pada saat itu. Jadi dia justru berhasrat dengan wanita yang punya suami, gitulah. Lebih dibanding itu. Jadi kalau punya suami lebih semangat, gitulah. Dibanding kalau nggak punya, gitulah. Dia ya apa penyimpangan seksual dan seterusnya. Makanya dan Nabi Ibrahim tahu itu, makanya dikatakan ukhti. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa beliau sedang menggunakan konsep akhafadururain. Bahwa Nabi Ibrahim hitung-hitungan beliau bahwa kemungkinan besar Sarah akan dirampas. Sarah akan dirampas. Nah, secara pengalaman sosial jika wanita itu diincar oleh pihak yang sangat arogan, sangat dominan, dan sangat powerful, dan dia sudah punya suami, maka seringkali suaminya diapain? Dibunuh. Gitulah, dibunuh. Tapi kalau dia nggak punya suami, dia punya kakak atau punya adik laki-laki, secara umum saudaranya dibunuh apa enggak? Enggak, biasanya enggak. Jadi saudaranya nggak dibunuh, Yaudah diambil aja. Jadi lihat, fikih akhafud dororin, memilih kemudorotan yang paling kecil. Jadi Nabi Ibrahim itu memang cerdasnya luar biasa. Karena Bani Israel kan dari Nabi Ibrahim. Jadi tahu bagaimana ngebaca orang, tahu peta, tahu ini, tahu konsekuensi segala macam. Maka akhwat dororain bilang, ini saudariku, baru nanti kita cari atau minta pertolongan sama Allah, lalu cari cara untuk itu. Jadi itulah alasan kenapa jawaban Nabi Ibrahim berbeda dengan jawaban antum gitu loh. Itu agak bedanya di situ. Karena memang penguasa Mesir itu aneh pada saat itu, diriwayatkan begitu. Sebagian ahlul ilm mengatakan demikian. Jadi dia lebih berhasrat sama yang punya suami. Nah, dan Nabi Ibrahim nggak bohong. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Beliau tahu ria. Dan kita tahu, singkat cerita, Sarah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disentuh sedikit pun oleh raja Mesir tersebut. Jamaah yang dimuliakan, itulah tiga quote and quote kebohongan. Dan ketika kita selami dan bahas, tidak ada kebohongan sama sekali. Itu tauriyah. Itu tauriyah. Poinnya adalah ini poinnya. Poinnya adalah kalau Nabi Ibrahim alaihissalam merasa tidak pantas, merasa khawatir di hari kiamat kelak, padahal beliau hanya melakukan tiga hal ini, yang ketika di cross check sama sekali bukan kebohongan. Simpel aja teman-teman dan jamaah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang melakukan bukan tiga kebohongan, bukan lima, bukan sepuluh, bukan puluhan, ratusan kebohongan, bahkan ribuan kebohongan. Lalu kita masih tertawa, kita masih santai, kita merasa gak ada beban. Nabi Ibrahim AS hanya melakukan tiga ini. Dengan segala jasa-jasa beliau, dengan segala ketaatan beliau, dengan segala ketulusan beliau, siapa di antara kita yang mengalami apa yang dialami Nabi Ibrahim? Gak mungkin. Beliau sudah mempertahankan kebenaran, lihat. Beliau pertahankan kebenaran. Beliau diajak nolak, nolak. Ini sakim. Dan tiga, quote and quote, kalimat-kalimat tersebut, itu semua syar'i semua. Bukan karena malas. Ada gue gak mau ikut atau malas, cari alasan, ada alasan keluarga. Bukan. Ini diajak ke acara kesyirikan, nolak. Lalu kita, yang ketika diajak teman-teman untuk clubbing, untuk santai, lalu ikut, ngumpul, akhirnya maksiat lagi. Ketika ada kumpul-kumpul lagi, maksiat lagi, terus kita ikut lagi. Loh, kok gak ada beban ya? Mana rasa takut kepada Rabbul Alamin? Kita walaupun sudah hijrah, tapi masih kesana, masih kemari, masih ngumpul lalu maksiat. Lalu ada yang di ngumpul sama teman lama, diajak minum, minum lagi. Lalu kok bisa santai ya? Kayak gak ada dosa sama sekali. Atau kita yang masih bermaksiat. Kemana ya? Ini nolak, gak mau ke acara kesyirikan, nolak yang begitu. Terus membela kehormatan istri. Dan ini darurat. Nabi Ibrahim AS, yang kita tahu bersama-sama diminta oleh Allah menyembelih anaknya dan beliau lakukan. Apa pengorbanan yang sudah kita lakukan, jemaah? Apa pengorbanan yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa santai, bisa tenang, bisa ketawa sana, bisa ketawa sini, bisa gak semangat untuk beribadah, malas sholat, lalu malas kajian, gak mau datang, alasannya inilah, itulah. Apa pengorbanan yang sudah kita lakukan? Ingatlah dzalika yaumul haq. Hari itu akan datang. Hari itu akan datang. Ayasabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Tadi kali yaumul haq. Hari itu pasti datang. Yaumatu belas sarair. Hari di mana rahasia kita dibongkar oleh Allah. Skandal-skandal yang kita tutup rapat-rapat, yang menjadi rahasia dibongkar sama Allah. Yauman tublas sarair dalam surat Thariq. Hari itu semua rahasia dibongkar, semua skandal dibuka sama Allah. Yang selama ini istri kita enggak tahu, yang selama ini anak-anak kita enggak tahu, yang selama ini suami kita enggak tahu, dibongkar sama Rabbul Alamin. Lalu kita santai-santai aja. Kita yang pernah ngebohongin istri berpuluhan kali, ratusan kali, dan bohonginnya bukan syar'i. Bohongin ada affair, ada selingkuh, ada ini, ada cacat enggak jelas. Kok bisa santai-santai? Sedangkan Nabi Ibrahim 3 kali dan itu bukan kebohongan. Dan itu syar'i semua. Merasa khawatir dan mengatakan inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Hari ini Rabbku telah marah besar. Lalu kita bisa ketawa, kita bisa santai, kita bisa menghabiskan waktu tanpa hal yang enggak jelas, tanpa hal yang jelas. Kemana iman kepada hari kiamat? Kita yang ngebohongin orang tua kita dulu. Ada berapa kali kita bohongin orang tua kita? Kita ngaku sekolah, kita ngaku kuliah. Lalu ternyata kita main, kita kongko sana, kita nongkrong sini. Bahkan bukan hanya kebohongan karena absensi. Kita bohongin orang tua kita SPP. Orang tua kita jungkir balik, kerja siang malam untuk kasih kita uang sekolah, kasih uang kuliah. Uang sekolahnya kita makan, hadir. Dan kita gak bayar. Lalu kita bukan hanya bohongin orang tua kita, kita permalukan orang tua kita lagi. Karena kita dipanggil sama guru BP atau guru BK, orang tua kita datang dan disitulah beliau baru sadar bahwa seluruh SPP-nya gak dibayarkan. Lalu kita bisa santai. Lalu Nabi Ibrahim aja gak tenang. Oleh karena mari kita berpikir, ini waktunya kita berubah zaman sekalian. Udah berapa kali? Dan Nabi Ibrahim tuh ngelesnya Fir'aun, ngelesnya orang-orang musyrik. Kita bukan ngeles, ngebohongin orang tua kita. Orang tua kita bohongin. Orang tua kita bohongin. Untuk maksiat. Istri kita bohongin jemaah. Untuk maksiat. Suami kita bohongin. Untuk maksiat. Anak-anak kita bohongin untuk maksiat. Kita janji sama anak-anak kita, weekend ini kita mau jalan, kita bohongin. Dan gak jelas juga alasannya apa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm. Rabbku tu murka. Di hari ini, dengan kemurkaan yang gak pernah terlihat sebelumnya. Yang gak pernah terlihat. Kita yang sekarang mungkin babak belur, jungkir balik, berantakan rumah tangga kita. Dan ketika kita evaluasi, ini karena dosa-dosa kita kemarin. Ini karena dosa-dosa kita tahun lalu. Ini karena dosa-dosa kita 2 tahun lalu. Ini karena dosa-dosa kita 3 tahun lalu. Dan sehingga saya harus mengalami dan menjalani akibatnya. Karena saya melakukan perbuatan yang Allah murkai. Karena saya melakukan perbuatan yang Allah benci. Karena saya melakukan perbuatan yang membuat Allah marah sama saya. Dan ingat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim mengatakan Allah murka di hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang membuat Allah murka sama kita di dunia, itu sudah membuat kita jungkir balik, membuat kita berantakan, rumah tangga kita hancur, rumah tangga kita divorce, kita jauh sama anak-anak, anak-anak benci sama kita dan gak mau ngakuin kita sebagai ayahnya lagi atau ibunya lagi, dia malu, dia kabur segala macam, lalu bagaimana pada hari kiamat? Bagaimana pada hari kiamat? Tidakkah kita berbenah pada hari ini? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Maksimalkan waktu yang ada. Ini kita loh. Ini kita pada saat itu. 3 kalimat itu sudah membuat Nabi Ibrahim merasa bersalah. Kenapa kita gak ada merasa bersalah sama sekali? Kita bohongin. Belum lagi bohong-bohong kecil. Udah sampai sana, udah sampai mana? Udah sampai belum OTW. OTW pada masuk kamar mandi. Gitu. Lagi nyalain mesin mobil, buka pintu gerbang, OTW. OTW. Dan enggak ada beban. Lupa bahwa Nabi SAW bersabda, ayatul munafik itulah, tanda orang munafik ada 3. Wa idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia bohong. Enggak ada beban. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu kemana iman? Gak ada beban. Itu bohong-bohong yang kita anggap kecil, yang kita anggap simple, kita anggap ini. Padahal kata Nabi, ayatul munafik kita lihat, tanda orang munafik ada 3. Munafik. Ada berapa kali kebohongan kita lakukan? Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kebohongan membawa kita kepada kefajiran, dan kefajiran membawa kita kepada api neraka. Lalu tenang-tenang aja. Kita bohong, berkali-kali. Kita bohong sama istri, ketika kita pulang malam alasannya rapat lah, meeting lah. Padahal gak ada rapat meeting pada hari tersebut. Gak ada rapat atau meeting. Kita main ke sana, kita ngumpul sini. Kita mau dan santai aja. Lalu kita tinggal tidur, kayak gak ada beban, besok bangun lagi, lalu jalan. Dia lupa bahwa semua akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Allah enggak lupa. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia ketahui Allah Maha mengetahuinya? Allah Maha tahu apa kebohongan-kebohongan kita. Allah Maha tahu, hadirin yang Allah muliakan. Mungkin suami kita enggak tahu, istri kita enggak tahu, anak-anak enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Masih ingatkan surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Dan ketika kita tidak dihancurkan hari ini, bukan berarti Allah lupa. Bisa jadi istidraj. Bisa jadi diulur. Bisa jadi nanti dihabisi pada hari kiamat. Jangan tenang dulu, jangan santai-santai. Bisa jadi apa yang kita dapatkan istidraj. Wa ma kana rabbuka nasiya, selalu ingat ayat ini. Rabbmu tidak pernah lupa apa yang kamu kerjakan. Bahkan ketika kita lupa pun Allah enggak lupa. Kita lupa, Allah enggak lupa. Coba siapa yang bisa sebutkan seluruh dosanya minggu lalu? Lupa kita. Dosa kita minggu lalu lupa. Jangan kan minggu lalu, kemarin kita lupa dosa kita apa? Secara detail, siapa yang bisa ingat? Lupa. Oh maka Rabb bukan nasiya. Rabbmu gak pernah lupa. Makanya saya bilang, ada banyak sekali yang bertanya ke saya atau ke ustad-ustad kita. Ustad, apakah saya harus bayar qada puasa yang sudah saya, ya, dan ya, waktu itu saya tinggalkan karena saya gak tahu atau ini bla bla bla bla. Ketika kita tanya, berapa puasanya? Lupa. Utangnya sendiri lupa deh. Lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Gak pernah lupa. Dan ada hisab, hadirin. Kemarin kita ngomong apa, lupa kita. Kita ngomong, orang sakit hati. Kita bingung, gue ngomong apa ya? Dia tuh sakit hati sama lu tuh bro. Kapan? Kemarin. Lu ngomong apa sama dia? Tunggu, gue ingat-ingat. Gue ngomong apa ya? Kayaknya gue ngomong biasa-biasa aja. Enggak, lo ada ngomong sesuatu. Tunggu, gue ingat-ingat lagi. Lupa kita. Kita lupa. Dan Rabb kita gak lupa. Tapi Allah itu Al-Latif. Yang Maha lembut. Sehingga bisa jadi Allah telah balas kita. Tapi kita rasa santai-santai aja. Karena pembalasan itu tidak harus gamblang, nyata, dan terang benerang. Allah bolak-balikan hati kita saja, selesai hidup kita saja, tamat. Allah buat kita paranoid, diputar aja sedikit tuh hati, hancur hidup kita, hancur. Benar deh. Tapi kan kita enggak mikir ke sana. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Dipikir gratisan kali. Enggak. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, hadirin, mumpung masih ada waktu, apalagi kita berada di kondisi seperti ini, ambil ibrah lah. Allah selamatkan kita misalnya dari badai kedua kemarin, apa ibrahnya? Apa ini gratis? Gak gratis tadi, semua ditanya. Oleh karena itu, kalau sosok Khalil, kekasih Allah, melakukan tiga hal ini, dan semuanya syar'i, kita baca syar'i semuanya. Bahkan bukan syar'i, dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan menjadi ibrah bagi kita. Jadi pelajaran. Lalu bagaimana dengan kebohongan-kebohongan kita yang jelas-jelas tidak syar'i dan tidak menginspirasi sama sekali, bahkan bisa jadi merusak orang kalau orang tahu tentang cerita kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita cukupkan sampai di sini kajian Radio Salihin. Semoga Allah memberikan taufik. Dan kita break sejenak. Sebelum insya Allah kita masuk ke sesi yang kedua, kita insya Allah akan mulai kembali kitab Tadhkiratus Sami. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sesi tanya jawab di sesi kedua aja, biiznillah ya. Karena waktu sudah habis. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku lupa lihada. Dan semoga Allah memberkahi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.